Curang mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Pak, curahan perasaan dan humor. Ya wong sing jenane wong ninggal dunia gue kadang-kadang upacarane dewek-dewek kang. Ana sing ngaturane gue nang dhuwur kijing kuwi disogi, potone wong sing ninggal ya nak. Ana sing nang peti disogi barang-barang berharga sing disenengi nang wong sing ninggal gue ya anak. Lah sing nyandhe cerita kang. Dia kisah meninggalnya seorang dokter spesialis jantung. Jajal kaya ngapa yuk tiriki. Ya sedulur-sedulur kabeh, para bung ingkang kula hormati, yang menikup, nikup tempatku merikiriku sahabat mengadakan upacara kematian atas meninggalnya saudara kita Dr. Sudar Joko. Dimana Dr. Sudar Joko ini pada saat tersulit ke profesinya sebagai dokter spesialis jantung. Lagi-lagi diantara tamu-tamu ya dokter-dokter sing dadi balane Dokter Sudar Joko. Nggih, matur nuwun nggih, rawuh pun nggih. Beta, iki kaya-kayane lagi musim udan, dadi carane nyek dadan bae gawe kuburan lah. Tenteni kok ngapa masane udan gedhe malah banjir kok kuburane. Sing jelas, iki jare wonge dunyane lagi Dokter Sudar Joko tesi kesan kesurit ya kesan. Pesane jare nek Dokter Sudar Joko mati, nek Dokter Sudar Joko ninggal, kowe nang dhuwur peti, kon disogi ornamen, ya kaya patung lah. Patung sing gambare jantung. Jare nggo lambang penghormatan. Ana profesine iki sebagai dokter spesialis jantung. Ki kayang-kayane wis siap ki ornamene ki. Ayo mangkat. Barisan penggotong bantusan. Maju! Jalan! Kuburan. Dah, ternyata barana kuburan kowe ana kancane. Kancane nembe tekan nembe tebluk Kang Bandung. Yang nama dana to tekane Madan Keri. Wah, kutul kuburan. Wis dikubur gue. Si Dokter Sudar Joko. Barang wis dikubur malah gojo lakak-lakak gue. Patut apa rejajan. Weh, ambene wis diatur, Mas. Wah, gara omahku malah cekakan kaya kuwe. Ki Dokter Sudar Joko nembe mbete kubur ya jamel cekakan kaya kuwe. Patut apa lari ke sapa jane ya. Walah rumah V kayaknya balana si Kang Bandung nebe teka. Kaya jadi nebe ngerti kuburannya balana nyong kaki si Dar Joko malah nyegeget banget jadi walah jan. Dokter kan dokter ambil kuping kaya ya ambil mata kaya ya melek riuk naga nabung mati aja yang bujuk kaya gue orang patut lah nyong kan orang bujuk kepribe Kang Jan gue dene nandur kejingnya Dokter si Dar Joko. Anak gue patung gambar jantung Jan. Keh, gue kalau pesenane Dokter Sudar Joko lagi tesi kesang lagi tesi urip jerari mati nang dhuwur kijing disoge patung gambar jantung. Masalahe Dokter Sudar Joko gue ya gue lagi tesi urip gue profesine dokter spesialis jantung gue nggo penghormatan. Wah kayak gue ya. Lajunya geketan kayak gue. Lagu sih Dokter Sudar Joko sing ninggal dokter spesialis jantung dan patungnya patung jantung. Lagu kayak nyong menengar mati sih keprime ya Jan. Apa ngene patut kan lah Jan. Lagu patut ngapa? Lagu mau Jan. Kira Dokter Sudar Joko kan dokter spesialis jantung ya dan dengan dur kijing gua nak patung jantungnya. Lagu kayak nyong sih keprime nyono dokter spesialis kelamin apa ngene beran dur kijing itu mana? Patungan lu, Jan. Woi, diganti bae karo duduk bedut. Karo Martin, liman dan kapa. Kurang tambah maning ya kalau meteran, gendean, ya.